dong ini siapa? SpongeBob. Oh iya. Yeah. Tahu dong lah lucunya di Tiki di Bottom. Teman. Oh. Bagaimana? Yeay. Saran kejadian lucu apa lagi yang dibikin SpongeBob? Ayo kita bersenang-senang. Tonton kisah seru ala Bikini Bottom bersama SpongeBob SquarePants. Cuma di Global TV.